Kemarin saya ada sempat posting Bapak Ibu sekalian, ada dua case yang dikirim sama teman saya. Satu anak umur 7 tahun, dan dia kena psoriasis. Psoriasis itu penyakit autoimun. Ya, autoimun itu bukan penyakit yang di dunia barat ya, itu enggak mudah disembuhkan gitu kan. Dia harus minum obat steroids ya. Begitu terus menerus ya. Satu lagi kena kanker. Pertanyaannya dari mana itu berasal? Ya, dari mana itu berasal? Ya, kalau kita menilai dari berbagai macam sudut pandang, maka yang memungkinkan untuk dijadikan sebulah mungkin pembahasannya adalah ilmu dikenal sebagai epigenetik atau nutri epigenomik. Apa itu? Makanan yang Anda makan kita sekarang akan mempengaruhi gen generasi ke depan. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang tiap hari kita makannya kerupuk, maaf ya, gennya kerupuk nanti. Paham ya? Baik kerupuk mentah atau kerupuk yang sudah digoreng. Sama aja. Kerupuk mentah sudah tahu lah kan apa kan. Ya. Mudah-mudahan gak ada penjualnya di luar. Ya. Dan sebenarnya, jadi itu jadi ada nutri epigenomik. Jadi apapun yang kita makan akan mempengaruhi gen. Saya kemarin sempat perjalanan dari Bogor ke Jakarta, mampir ke rest area, agak sedikit lapar ya, pengen makan gitu kan, terus akhirnya belilah makan. Waktu beli makan, setelah makanan itu kan makannya frozen gitu kan, karena sudah pada tutup semua. Kemudian makanan itu dipanaskan sama yang di tokonya itu. Dipanaskan pakai microwave, kir saya makannya. Ya, karena makannya dipanaskan dengan gelombang elektromagnetik seperti itu tuh udah nggak sehat. Jadi salah satu saran saya emang kalau makanan dipanaskan dari mulai dia beku kemudian tiba-tiba dipanaskan cepat kemudian langsung dimakan nggak bagus, kurang bagus ya, seperti itu. Ini begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.